mudahkan jalan seseorang untuk memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para malaikat sangat senang dengan para penuntut ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaika la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu karena mereka senang dengan apa yang dia kerjakan. Karena menuntut ilmu adalah sebuah ibadah, maka malaikat pun senang dengan para penuntut ilmu. Dan dia bukan hanya ibadah untuk orang yang mengamalkan saja, tetapi dia bisa bermanfaat lebih besar ketika seorang mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkannya. Oleh karena itu para ulama telah memberikan bimbingan-bimbingan bagaimana seharusnya seorang penuntut ilmu, terutama ketika dia berada di majelis ilmu. Terutama ketika dia berada di majelis ilmu, dia harus beradab, mendengarkan dengan baik, harus menyimak dengan baik. Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan, awalul ilmi an-niyah, thumma al-istima', thumma al-fahm, thumma al-amal, thumma al-nashr. Kata beliau rahimahullah, awal dari ilmu itu adalah niat, yaitu niat yang benar, niat yang baik untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari orang lain. Itulah niat yang benar dalam menuntut ilmu. Thummal istima', kemudian yang berikutnya dia mendengarkan dengan baik. Dengarkan sehingga ketika kita duduk di majelis ilmu, jangan lagi kita berbicara, jangan lagi kita mengganggu saudara kita yang sedang belajar. Oleh karena itu kita nasihatkan yang punya HP, walaupun HP-nya bagus, tolong dimatikan dulu ya. Tolong jangan disibukkan dengan HP-nya ketika sedang menuntut ilmu. Itu bukan adab yang baik. Itu bukan adab yang baik di dalam majelis ilmu. Summal faham, kemudian memahami dengan baik. Dan tidak akan bisa seorang memahami dengan baik tanpa dia mendengarkan dengan baik sebelumnya. Summal amal, kemudian mengamalkannya. Summan nashar, kemudian menyebarkannya. Demikian pula di dalam kitab Az-Zuhud, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari Muhammad bin Nadr Al-Harithi, beliau mengatakan, kana yuqal, dahulu dikatakan, yakni dikatakan para imam ahlus sunnah, para ulama ussalaf, awalul ilmi al-insad lahu, awal ilmu itu adalah mendengarkan dan memperhatikan. Itu awal ilmu. Thummal istima' lahu, kemudian mendengarkan dengan baik. Awalul ilmi al-insad lahu, thummal istima' lahu, thumma hifzuhu, thumma al-amalu bih, thumma bathuhu. Kata Imam Muhammad bin Nadr Al-Harithi, dahulu dikatakan para ulama ussalaf, awalul ilmi al-insad lahu, awal dari ilmu adalah diam memperhatikan, kemudian mendengarkan dengan baik, kemudian menghafalkannya, kemudian mengamalkannya, kemudian menyebarkannya. Inilah nasihat-nasihat para ulama dahulu, ulama ussalaf, bagaimana adab seorang muslim di dalam menuntut ilmu, adab di dalam majelis ilmu. Apalagi setelah kita membaca hadis-hadis para malaikat duduk bersama para penuntut ilmu, mereka menghamparkan sayap-sayapnya, mereka meliputi majelis ilmu itu dengan sayap-sayap mereka, dan mereka bersaf-saf, ya, mereka bersaf-saf sampai ke langit dunia. subhanallah, pengagungan, pemuliaan dan penghormatan para malaikat terhadap majelis ilmu. Mereka bersaf-saf sampai ke langit dunia. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, malaikat itu bersaf-saf sampai ke langit dunia karena senang dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Inilah diantara nasihat para ulama untuk meraih keberhasilan di dalam menuntut ilmu. Dan seorang itu berhasil menuntut ilmu, pertama sekali ketika dia sudah memiliki adab-adab yang baik di majelis ilmu, ketika dia sudah mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu, itu sudah adab yang baik, itu sudah keberhasilan sebetulnya dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena itu sudah ibadah. Karena itu sudah ibadah. Iya. Makanya dalam Al-Quran wa Sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita pemuliaan terhadap ilmu. Pemuliaan terhadap ilmu dan para ulama, orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan mengangkat lebih tinggi lagi orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kenapa orang-orang yang berilmu itu dimuliakan? Karena ilmu. Maka Allah memuliakan ilmu dan ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan bagian dari kami orang yang tidak menyayangi yang muda di antara kami dan tidak memuliakan yang tua di antara kami dan tidak mengetahui haknya seorang alim, seorang yang berilmu di antara kami. Maka seorang yang berilmu itu memiliki kedudukan karena ilmu. Jadi ilmu mesti dimuliakan. Demikian pula majelis ilmu mesti dimuliakan. Dan itu sudah merupakan bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memuliakan syiar-syiar Allah. وَمَا يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu berdasar atau berasal dari ketakwaan hati. Ya. Ketakwaan seseorang itu terlihat bagaimana dia memuliakan syiar-syiar Allah. Dan salah satu syiar Allah yang sangat besar adalah majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang di situ disebut nama Allah, dibacakan ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi yang lebih besar dari syiar tersebut, di mana di situ dimuliakan nama Allah, diagungkan ayat-ayatnya dan dipelajari sunnah Nabi-Nya. Maka wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah berasal dari ketakwaan hatinya. Jadi ketakwaan hati seseorang terlihat bagaimana dia memuliakan dan menghormati syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk syiar Allah yang terbesar adalah majalisul ilm, majlis-majlis ilmu. Baik. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan bab yang pertama, yaitu penjelasan tentang kewajiban mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan masuk pada dalil yang terakhir, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال. Dan dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, kuntu rarifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Faqala li, Maka beliau berkata kepadaku, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah? Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hamba-hamba dan apa hak hamba atas Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka aku berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hamba adalah hendaklah mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak para hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengadab siapa yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Qultu, maka aku berkata, yakni Mu'adz, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Ya Rasulullah, bolehkah aku kabarkan berita gembira ini kepada manusia? Qala la tubashirhum fayattakilu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau sampaikan dulu berita gembira ini karena dikhawatirkan mereka akan bergantung, yakni bergantung dengan berita tersebut dan malas beramal saleh. Akhrajahu fi sahihain, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam as-sahihain. Pada catatan kaki Syekh Ibn Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan, wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, yakni masih dalam Bukhari dan Muslim, wa akhbara biha Mu'ad inda mautihi ta'assuman. Mu'ad radhiyallahu anhu mengabarkan berita gembira ini ketika menjelang wafatnya karena takut berdosa, yakni takut berdosa menyembunyikan ilmu. Wa ja'a fi Fathul Majid, dan disebutkan dalam kitab Fathul Majid halaman 28, qala al-wazir Abu al-Muzaffar, berkata al-wazir Abu al-Muzaffar, lam yakun yaktumha illa an jahilin yahmiluhu jahluhu an su'il adab bitarkil khidmah fit ta'ah. Mu'adz tidaklah menyembunyikan ilmu ini kecuali dari orang jahil yang dikhawatirkan kejahilannya akan membawanya kepada adab yang jelek, yaitu meninggalkan ketaatan, yakni meninggalkan amalan-amalan soleh karena bergantung dengan hadis ini. Asal tidak menyekutukan Allah berarti pasti masuk surga, tidak akan diadab. Baik, berkata Syekh Shalih bin Fauzan ibn Abdullah al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam syarah beliau pada kitab al-Mulakhas fi syarhi kitab al-Tauhid, Mu'adz, sahabat yang mulia yang meriwayatkan hadis ini, huwa Mu'adz ibn Jabal ibn Amr ibn Aus ibn Ka'ab ibn Amr al-Khazraji al-Ansari. Beliau adalah Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus bin Ka'ab bin Amr al-Khazraji dari suku Khazraj, yaitu salah satu suku besar yang telah mendiami kota Madinah sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau adalah al-Ansari, dari kaum Ansar, kaum yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan al-Muhajirin. Sahabiyun jalil masyhurun min a'yanis sahabah, sahabat yang mulia yang terkenal termasuk dari kalangan sahabat-sahabat yang besar, sahabat-sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana mutabahhiran fil ilmi wal ahkam wal Quran. Dan beliau adalah orang yang memiliki ilmu yang sangat luas. Ya, mutabahhir seperti lautan ilmu. Demikian pula hukum-hukum dan Al-Quran. Oleh karenanya, dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Mu'ad, Mu'ad yuhsyaru yawmal qiyamah amamal ulama biratwatin. Bahwasannya Mu'ad akan dibangkitkan pada hari kiamat dan posisi beliau di hadapan, di depan para ulama dengan jarak satu ratwah. Satu ratwah dalam penafsiran sebagian ulama adalah seperti satu lemparan panah. Itu posisi Mu'ad di depan para ulama kelak di hari kiamat. Karena beliau termasuk ulama besar dari kalangan sahabat. Syahida ghazwata Badrin wa ma ba'daha. Beliau mengikuti perang Badar dan peperangan setelahnya. Peperangan-peperangan setelahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya diikuti oleh Mu'adz. Dan para sahabat yang mengikuti perang Badar memiliki keutamaan khusus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Ahlul Badar, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Berbuatlah semau kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Wastakhlafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah yaumal fathi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat beliau sebagai pemimpin Makkah pada hari penaklukan kota Makkah. Yu'allimuhum dinahum, yang mengajarkan kepada mereka agama mereka. Thumma ba'athahu ila al-Yaman qadiyan wa mu'alliman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau ke Yaman sebagai qadi dan mu'allim, pengajar. Sebagai qadi, sebagai hakim dan pengajar. Insyaallah taala nanti akan datang dalam bab tentang kewajiban mendakwahi la ilaha illallah satu hadis yang berbicara tentang pengutusan Mu'adz ke negeri Yaman. Dan ini semua menunjukkan beliau adalah sahabat yang berilmu. Oleh karena itu beliaulah yang dipilih. Beliaulah yang dipilih untuk memimpin Makkah di waktu itu pada hari penaklukan kota Makkah dan mengajari penduduk Makkah agama mereka, agama Islam. Kemudian berikutnya beliaulah yang diutus ke negeri Yaman. Dan hadis ini, hadis yang kita bahas menunjukkan hal tersebut, bahwasannya kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasilnya adalah seseorang itu akan meraih manfaat yang sangat banyak sekali. Di antara manfaat terbesar adalah ilmu. Demikianlah kedekatan seseorang dengan orang alim, dengan seorang ulama, dengan seorang pendidik, mestinya dia dapat meraih ilmu yang sangat banyak. Dia dapat belajar sehingga kemudian ilmunya dapat bermanfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Inilah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya. Dan di sini dikatakan beliau dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat itu banyak. Tetapi tidak semua yang pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kedekatan beliau. Kedekatan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hasilnya kelak di kemudian hari beliau menjadi salah seorang ulama besar yang mengajarkan ilmu ini bagi kaum muslimin. Iya. Di sini ada pelajaran bagi kita bahwasannya orang yang diangkat menjadi da'i, diangkat untuk mengajari ilmu, diutus untuk berdakwah, bukan yang baru taubat ya kemarin, kemudian diajak keliling dari satu masjid ke masjid yang lain, 3 hari di masjid ini, 3 hari masjid sana, lalu dia sudah bisa berdakwah. Tetapi orang yang menuntut ilmu, orang yang sudah mendalam ilmunya sehingga dia mengerti apa yang dia sampaikan, dia mengerti kondisi orang yang akan dia sampaikan, dan dia tahu bagaimana bahasa yang lebih tepat untuk mereka. Inilah sekilas biografi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meninggal di negeri Syam pada tahun 18 Hijriah, dan ketika itu umurnya baru 38 tahun. Anak muda, ya masih muda sekali. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain umurnya baru 32, 33 atau 34. Ya, masih muda sekali. Baik. Radifun, kita masuk pada penjelasan makna kosakata. Radifun. Ar-radif huwa alladhi tahmiluhu khalfaka 'ala dhahri ad-dabah. Ar-radif maknanya adalah yang engkau bawa, seorang yang engkau bawa di belakangmu di atas punggung kendaraan atau hewan tunggangan, yakni orang yang dibonceng. Atadri maknanya adalah hal ta'rif, apakah kamu tahu? Hakullah, hak Allah, maknanya adalah ma yastahiqquhu wa yaj'aluhu mutahattiman 'alal 'ibad. Apa yang menjadi hak Allah dan Allah jadikan itu sebagai kewajiban atas hamba-hambanya. Haqqul 'ibadi 'ala Allah, hak hamba atas Allah, maknanya adalah ma katabahu 'ala nafsi tafaddulan minhu wa ihsanan. Apa yang Allah tetapkan atas dirinya sebagai keutamaan dan kebaikan darinya untuk hamba-hambanya. Jadi maksudnya hak hamba atas Allah di sini adalah hak yang Allah tetapkan untuk dirinya. Bukan hamba-hamba itu yang menetapkan untuk Allah. Baik. Tetapi hak yang Allah sendiri menetapkan untuk dirinya. Berbeda dengan hak Allah atas makhluknya yang memang sudah kewajiban makhluknya, yang harus ditunaikan kewajiban tersebut. Adapun hak hamba atas Allah adalah hak yang Allah sendiri menetapkan untuk dirinya, bukan kewajiban yang ditetapkan oleh para hamba bagi Allah. Ubashirun nas maknanya adalah ukhbiruhum bidzalika liyusarru bihi. Aku kabarkan berita itu agar mereka senang dengannya. Mereka bergembira dengan berita tersebut. Yattakilu maknanya adalah ya'tamidu 'ala dzalik fa yatruku at-tanafus fil a'malis shalihah. Mereka bersandar kepada hal tersebut, yakni kepada berita gembira dalam hadis ini bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya, sehingga mereka meninggalkan berlomba-lomba di dalam amal saleh. Ini kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kita masuk pada bagian berikutnya, al-makna al-ijmali lil hadis. Makna hadis secara global. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arada ayyubayyina wujub at-tauhid ala al-ibadih wa fadlahu. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kewajiban tauhid atas para hamba dan keutamaan tauhid. Inilah inti daripada hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada kita kewajiban mentauhidkan Allah, bahwa dia adalah hak Allah yang tertinggi, sekaligus menjelaskan keutamaan tauhid. Siapa yang mengamalkannya pasti tidak akan diazab. Ya. Siapa yang tidak menyekutukan Allah pasti tidak akan diazab. Hanya saja ada yang tidak diazab secara sempurna, ada juga yang tidak sempurna. Maksudnya, kalau seseorang benar-benar merealisasikan tauhid dan menyempurnakannya, maka keselamatannya dari azab pun sempurna. Tetapi kalau dia tidak menyempurnakan tauhid, maka keselamatannya dari azab pun tidak akan sempurna. Jadi para pelaku dosa, para pelaku dosa besar, meskipun mereka tidak menyekutukan Allah, mereka masih terancam dengan azab Allah. Masih mungkin mereka mampir dulu untuk diazab, barulah kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Tidak seperti orang-orang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah, yang kekal di dalam neraka. Baik. Dan di sini ada satu pelajaran penting bagi kita. Perhatikan bagaimana pentingnya tauhid dan pentingnya mengajarkan tauhid. Ini secara khusus. Dan secara umum tentang pentingnya menuntut ilmu serta mengajarkannya. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempergunakan kesempatan. Ya. Tidak menyia-nyiakan waktu, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Kalau memungkinkan, meski berada di atas kendaraan, beliau ajarkan tauhid. Beliau sampaikan ilmu. Inilah teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tidak menyia-nyiakan waktu. Tidak menyia-nyiakan kesempatan. Meskipun sedang berada dalam kendaraan, apalagi kendaraan dulu, tidak seperti sekarang. Ini hanya di atas seekor keledai, himar. Dan disebutkan dalam riwayat, himar ini namanya Ufair, hadiah dari Al-Muqawqis, Raja Mesir waktu itu. Diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijadikan sebagai kendaraan beliau. Hadiah dari raja tentunya bagus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu untuk mengajarkan ilmu. Ya. Walhamdulillah, kendaraan yang kita naiki sekarang sudah jauh lebih baik dari kendaraan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Uthman As-Salimi hafizahullahu taala, beliau juga memberikan contoh yang baik kepada kita ketika masa-masa daurah kemarin bersama beliau. Dalam perjalanan di kendaraan, beliau membacakan satu hadis, bahkan disuruh menghafal, ya, semua rombongan yang ikut di kendaraan beliau disuruh menghafal, dan beliau menjelaskan makna hadis tersebut. Ini sesuatu yang baik, ya. Jadi meskipun jalan-jalan, ya, apalagi kalau kita jalan-jalan bersama para ulama, mestilah ada faedah yang bisa kita petik sehingga tidak sia-sia perjalanan tersebut. Dan dulu, ya, para ulama di perjalanan mereka itu bahkan bisa menghasilkan kitab-kitab besar seperti kitab Zadul Ma'ad, ya, kitab yang terkenal yang banyak sekali fawaidnya, itu ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam safar beliau dalam perjalanan. Itulah keberkahan waktu para ulama. Jadi enggak masalah kalaupun macet di jalan, gunakan waktu, gunakan kesempatan untuk menuntut ilmu. Apalagi fasilitas-fasilitas di masa ini begitu mudahnya. Kita bisa setel CD, ceramah, dan lain sebagainya. Demikian pula Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam biografi beliau, dalam perjalanan kendaraan beliau minta dibacakan beberapa hadis, beberapa ayat, kemudian beliau menjelaskan kepada rombongan yang ikut perjalanan beliau. Demikian teladan dari para ulama di dalam memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu. Baik. Fa alqa dzalika bi sighatil istifham. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Muaz ini dengan bentuk pertanyaan, dengan bentuk tanya jawab. Liyakuna awqa'a fi nafsi wa ablagha fi fahmil muta'allim, agar lebih membekas di dalam jiwa dan lebih kuat di dalam pemahaman seorang penuntut ilmu. Ini metode yang baik. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk mengajarkan satu ilmu, beliau bertanya dulu kepada orang yang mau diajarkan tersebut, sehingga muncul dalam dirinya rasa ingin tahu, penasaran kan? Ya. Maka ketika sudah muncul rasa ingin tahunya, lalu disampaikan ilmu tersebut, itu akan lebih membekas di dalam jiwanya dan akan lebih paham dan lebih mudah dia menghafalnya. Falamma bayyana sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin fadla tauhid, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Mu'adz keutamaan tauhid, istazanahu Mu'adz ayukhbira bidzalika an-nas liyastabshiru. Mu'adz kemudian meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan hal tersebut kepada manusia agar mereka bergembira. Ini subhanallah pelajaran yang bisa kita petik dari sini, bahwasannya Mu'adz sudah tahu, ya, artinya dengan perkiraan yang kuat, bukan dia tahu perkara gaib, bukan, bahwasannya para sahabat kalau disampaikan ini mereka akan senang, mereka akan bergembira. Ini subhanallah pelajaran yang sangat besar ini bisa kita petik. Hal yang sangat menyenangkan para sahabat kalau mendapatkan berita gembira tentang kehidupan yang baik di akhirat kelak. Ini jelas sekali, ya, pelajaran yang bisa kita petik. Ketika Mu'ad radhiyallahu anhu mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keutamaan tauhid, bahwa orang yang tidak menyekutukan Allah pasti akan masuk surga, Allah tidak akan mengazab, maka beliau segera minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikannya kepada manusia supaya mereka senang, supaya mereka bergembira. Karena memang itu sudah menjadi adat para sahabat. Ketika mendengarkan berita-berita gembira tentang kehidupan yang baik di akhirat kelak, tentang kenikmatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman, itulah yang menjadi impian mereka, itulah yang menjadi cita-cita mereka. Bukan keberhasilan atau kesuksesan, di dalam mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, bukan. Inilah teladan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Demikian pula di sini kita bisa melihat pelajaran lain yang bisa kita petik, bagaimana semangat Mu'adz di dalam berdakwah. Baru saja dia dengar, mau langsung disampaikan. Subhanallah, pelajaran yang jelas sekali bagi kita. Ya, semangat dalam dakwah, terutama dakwah kepada tauhid. Ini baru saja dia dengarkan ilmu ini, langsung minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikannya. Kita sudah berapa banyak yang kita tahu dan berapa banyak yang kita sampaikan. Subhanallah. Inilah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Kemudian kata Syekh, "Famana'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam min dzalik." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Mu'adz untuk melakukan hal itu, untuk menyampaikan berita tersebut. Khaufan min an ya'tamidan nas 'ala dzalik. Karena beliau khawatir orang-orang akan bergantung dengan hal itu. Fayuqallilu minal a'mal as-salihah, sehingga mereka sedikit beramal saleh. Ini fikih di dalam berdakwah. Bahwasannya kita menyampaikan kepada orang sesuatu yang akan bermanfaat bagi dia. Kalau tidak bermanfaat, apalagi mendatangkan kemudaratan, maka tidak boleh kita sampaikan atau ditunda penyampaiannya. Ini juga pelajaran yang besar yang bisa kita petik. Insyaallah ta'ala akan kita sebutkan kesimpulan-kesimpulan terakhir tentang pelajaran ini. Baik. Qala munasabatul hadis lil bab. Kecocokan hadis ini dengan bab, yaitu bab tentang kewajiban mentauhidkan Allah. Anna fihi tafsir at-tauhid bi annahu ibadatullah wahdah la syarikalah. Bahwasannya di dalam hadis ini terdapat penafsiran tauhid, yaitu beribadah kepada Allah yang satu saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Inilah hakikatut tauhid, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja dan mengingkari peribadahan kepada selainnya. Makanya dalam hadis dikatakan, haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah hendaklah mereka hanya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Inilah tauhid. Selamanya mesti ada dua sisi. An-nafyu wal isbat. Penafikan dan penetapan. Yaitu menafikan atau menyalahkan seluruh sesembahan selain Allah. Dan menetapkan atau mengimani hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang patut disembah. Inilah tauhid. Mesti selalu berjalan bersama antara an-nafi wal isbat. Baik. Ma yustafadu minal hadis? Apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini? Pelajaran yang pertama, tawadu'un nabiy sallallahu alaihi wasallam حيث راكب الحمار واردف عليه خلاف ما عليه اهل الكبر. Tawadu'nya, sikap rendah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlihat ketika beliau menaiki keledai dan beliau membonceng seseorang di atasnya. Ini bentuk tawadu. Ya, walaupun sempit-sempit di atas kendaraan, beliau rela melakukan hal itu. Terlebih lagi beliau lakukan itu dengan seseorang yang derajatnya jauh di bawah beliau, murid beliau, pembantu beliau, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Berbeda dengan orang-orang yang sombong, mereka biasanya tidak mau melakukan hal itu. Dan ini sekaligus menunjukkan kepada kita keutamaan Mu'adz bin Jabal. Dan tidak semua orang yang pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak semua orang yang banyak menghabiskan waktu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan keutamaan sejumlah sahabat yang pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hasilnya ketika dia dibonceng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hasilnya beliau meriwayatkan hadis kepada kita. Hasilnya ilmu kepada kita. Demikianlah keberkahan waktu kebersamaan bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Pelajaran yang kedua, jawazul irdaf 'ala dabbah idza kanat tutiku dzalik yarhamukallah. Bolehnya berboncengan di atas satu kendaraan apabila kendaraan tersebut mampu mengangkut, ya, mampu mengangkut. Artinya apa? Di sini ada pelajaran bagi kita untuk menjaga kehormatan, menjaga muru'ah. Kalau kelihatan kendaraan itu enggak sanggup untuk menampung lebih, ya, lebih dari kapasitasnya, maka jangan dilakukan. Ya, jangan dilakukan. Motor misalkan, untuk orang dewasa ya biasanya untuk dua orang saja. Kalau lebih dari itu, maka hal itu melampaui batas. Dan di sini ada satu pelajaran bagi kita, bagaimana para ulama berdalil. Mungkin kita menganggap masa naik kendaraan saja dijadikan pendalilan, ya. Tetapi demikianlah di dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap sisi yang mungkin diteladani, kita teladani. Sampai-sampai kata para ulama dahulu, kalau kamu bisa, ya, setiap gerakan mesti ada dalilnya. Artinya mereka betul-betul berusaha ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari sini. Bagaimana usaha untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap sisi yang kita mampu, maka kita ittiba kepada beliau. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini adalah at-ta'lim bi tariqati as-su'al wal jawab. Pengajaran dengan metode tanya jawab. Ini adalah suatu metode pengajaran yang sangat baik diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya. Dengan metode tanya jawab. Ini banyak sekali manfaatnya seperti yang dijelaskan tadi oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwasannya orang itu ketika ditanya muncul rasa ingin tahunya, sehingga ketika disampaikan itu lebih membekas di dalam jiwanya dan lebih kuat di dalam pemahamannya, demikian pula di dalam ingatannya, iya, dan juga tidak mengantuk, ya, kalau enggak ditanya mengantuk. Ini metode yang baik di dalam pengajaran. Baik. Dan juga ada satu metode yang terkandung di sini, yaitu zikrul ijmal qabla tafsil. Zikrul ijmal qabla tafsil, menyebutkan secara global sebelum merinci. Ya, menyebutkan secara global sebelum merinci. Perhatikan, subhanallah, pelajaran yang besar dalam metode pengajaran. Sebutkan secara global, kemudian barulah disusul perinciannya. Coba perhatikan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah memiliki hak kepada makhluknya atau atas makhluknya, demikian pula sebaliknya makhluk memiliki hak atas Allah. Tetapi enggak disampaikan langsung apa hak itu. Ini global kan? Baru kemudian dirinci. Dan ini dalam hadis banyak. Seperti dalam hadis Nabi SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Dikatakan dahulu, dikabarkan dahulu, ada 7 yang mau disampaikan kepada kalian. Ada 7 yang mau disampaikan kepada kalian. Kemudian sahabat bertanya, wa mahunna ya Rasulullah, apa saja 7 itu ya Rasulullah? Baru beliau menjawab, asyirku billahi wa sihru wa qatlu nafsi lati haramallahu illa bilhaq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawali yawmaz zahfi wa qadful mu'mina wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Ya, insyaallah ta'ala hadis tersebut akan datang pembahasannya pada bab tentang sihir. Ya, 7 perkara yang membinasakan. Ini kita ambil pendalilannya saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara global terlebih dahulu, kemudian diberikan perincian. Ini juga manfaatnya jelas. Itu akan lebih mempermudah di dalam ingatan, ya, orang yang mendengarkannya. Baik. Pelajaran yang keempat, anna man su'ila amma la ya'lam yanbaghi lahu ay yaqula Allahu a'lam. Bahwasannya orang yang ditanya tentang sesuatu yang dia tidak ketahui, sepatutnya baginya untuk mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Ini adalah adab yang sangat besar bagi seseorang ketika ditanya tentang satu permasalahan dan dia tidak tahu, jangan sok tahu. Ya, jangan sok tahu. Apalagi permasalahan agama. Tidak boleh. Ya, tidak ada hak bagi kita untuk berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari oleh ilmu. Ya, tidak ada ceritanya kita mengatakan menurut saya, menurut hemat saya, menurut analisa saya, itu semuanya haram, harus ditinggalkan. Dan orang yang berbicara agama atas dasar menurut saya, menurut analisa saya, berarti dia telah berdusta atas agama Allah Subhanahu wa taala, berdusta atas Allah. Wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Allah telah mengingatkan, Allah mengharamkan atas kalian berbicara atas Allah apa yang tidak kalian ketahui. Meskipun mungkin hasilnya benar, tapi sama saja dia sudah berdusta. Kenapa? Karena dia berbicara sesuatu yang tidak dia ketahui. Iya. Berbicara tentang persoalan dunia saja, kalau bukan ahlinya orang akan mencela. Ya. Tukang bangunan ngasih resep obat-obatan, semua orang sepakat, ini orang gila ini. Tukang bangunan ngasih resep untuk mengobati penyakit kanker, misalkan, orang akan sepakat, ini orang gila. Seharusnya kita harus lebih sepakat lagi dalam permasalahan agama. Kalau bukan ahlinya dia berbicara tentang permasalahan agama, maka dia sudah melakukan dosa yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Dan janganlah kamu mengatakan dengan apa yang disifatkan oleh lisan-lisanmu secara dusta. Ini halal dan ini haram. Ya. Apalagi kalau sudah terlanjur dikenal dengan status sebagai da'i, sebagai kiai, sebagai ustadz, dan dia ditanya tentang satu permasalahan agama, malu kalau menjawab tidak tahu. Maka dia pun berani menjawab, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini syirik, yang itu tauhid, ini sunnah, ini bid'ah, tanpa memiliki ilmunya. Litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba, untuk kalian membuat-buat kedustaan atas Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membuat-buat kedustaan atas Allah, mereka tidak akan beruntung. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang yang berbicara agama tanpa ilmu, maka dia adalah orang yang berdusta atas nama Allah, meskipun dia tidak bermaksud berdusta. Dipahami ya? Meskipun dia tidak bermaksud berdusta, kalau dia sudah berani berbicara tanpa ilmu, maka dia dihukumi sebagai pendusta. Jangankan berbicara atas nama Allah, berbicara atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak beliau katakan, itu juga sudah dihukumi pendusta. Meskipun dia sebetulnya masih ada perkiraan yang masih ragu, tetapi tetap saja dia mengatasnamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia dianggap pendusta. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man haddatsa anni haditsan yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibain. Siapa yang menyampaikan dariku satu hadis yang dia itu masih ragu, ini benar hadis atau bukan, tapi tetap saja dia sampaikan, dia nisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah satu dari dua pendusta. Ini baru dia ragu ya. Apalagi kalau dia sudah jelas-jelas tahu ini hadis palsu. Iya. Maka ada seseorang ketika dia ditanya sesuatu yang tidak dia ketahui, jangan malu. Jangan sungkan untuk mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu, saya tidak tahu. Inilah akhlak para ulama, para ulama yang hakiki. Imam Malik rahimahullahu taala dalam kisah yang masyhur ditanya 40 pertanyaan, beliau jawab hanya 4. Ya, sampai orang yang bertanya mengatakan, saya ini datang dari jauh, diutus. Ya, jadi sengaja diutus oleh orang kampungnya untuk bertanya kepada Imam Malik 40 pertanyaan. Sedangkan engkau adalah seorang imam besar, masa jawabannya cuma Allahu a'lam. Maka Imam Malik mengatakan, silakan kamu pulang kampung dan katakan kepada mereka, Malik tidak tahu. Selesai. Ya, enggak usah malu. Itu bukan suatu aib. Justru aib yang besar kalau seorang sok tahu, ya, berbicara tentang agama tapi dia tidak mengerti, dia tidak tahu, dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Ini adab yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Jangan coba-coba berbicara tentang agama tanpa ilmu. Inilah penyebab munculnya semua bentuk kesyirikan dan kebid'ahan. Ya. Tidak akan pernah muncul syirik dan bid'ah kecuali setelah sebelumnya ada yang berani berbicara tanpa ilmu. Ini enggak main-main ini. Dampaknya luas sekali. Ya. Enggak ada pernah terjadi kesyirikan di muka bumi ini kecuali ada yang berbicara tanpa ilmu. Ya. Bahkan bisa jadi sebaliknya. Kesesatan, kesyirikan kepada Allah yang paling Allah murka, gara-gara ada orang yang berbicara tanpa ilmu, dianggap sebagai satu ibadah. Ini luar biasa. Kerusakan besar sekali. Ya, dahsyat. Kesyirikan yang Allah sangat murkai, karena ada orang yang berbicara tanpa ilmu, dianggap ibadah. Mau contoh? Banyak sekali contohnya. Ya. Sebagian orang melakukan perjalanan wisata spiritual, kata mereka. Ya. Berkunjung, berziarah ke kuburan para wali untuk meminta kepada penghuni kubur tersebut. Ini syirik besar, menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam, tetapi dianggap ibadah. Kenapa dianggap ibadah? Karena ada kiainya yang mengatakan ibadah. Na'udzubillah. Ya. Karena ada yang mereka anggap ulamanya, ustadznya, da'inya yang mengatakan itu ibadah. Ini yang berani berbicara agama tanpa ilmu. Ya. Dan status seseorang pernah mendalami agama di pondok pesantren atau di lembaga pendidikan agama, itu bukan sebuah jaminan dia sebagai orang yang pantas berbicara tentang agama. Ya, oleh karena itu yang dikatakan ulama, siapa yang maksud dengan ulama? Ulama itu orang yang takut kepada Allah, yaitu orang yang berbicara hati-hati, orang yang selalu mengikuti Al-Quran wa Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Walaupun pendidikannya tinggi dalam lembaga pendidikan Islam yang dia ikuti, tapi dia berbicara tidak dengan Al-Quran wa Sunnah sesuai pemahaman salaf, maka itu orang jahil. Itu hakikatnya orang jahil, bukan ulama. Baik. Itu arti ulama. Orang yang selalu mengikuti Al-Quran wa Sunnah dan sesuai dengan pemahaman salaf. Jadi jangan tertipu dengan orang-orang yang dianggap tokoh-tokoh agama, cendekiawan muslim, atau gelar-gelar lainnya yang disematkan masyarakat. Lihat, ya, apa yang dia sampaikan, apakah sesuai dengan pemahaman salaf, sesuai Al-Quran wa Sunnah dan pemahaman salaf atau tidak. Ya. Ternyata banyak orang yang menempuh pendidikan tinggi di lembaga-lembaga atau di universitas Islam ternama, mereka justru yang menyesatkan umat. Ya. Banyak sekali. Ini hati-hati dari orang-orang yang berbicara tanpa didasari oleh ilmu. Ya. Seperti seorang doktor tafsir, ya. Hebat. Kalau kita lihat pendidikannya hebat sekali. Dari Al-Azhar Mesir, universitas Islam tertua, belajar tafsir di sana. Kenyataannya setelah pulang ke Indonesia menulis buku-buku tafsir yang menyelisihi manhajus salaf dan cenderung kepada Syiah. Ya. Cenderung kepada Syiah. Maka hati-hati. Hati-hati dari orang-orang yang berbicara tanpa didasari oleh ilmu. Baik. Dan di sini ada satu pelajaran penting juga yang bisa kita petik. Disebutkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, yang lebih mengetahui. Sebagian ulama menjelaskan ini hanyalah dikatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ketika beliau sudah meninggal, kita katakan Allahu a'lam. Iya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal tidak sama dengan orang yang masih hidup. Oleh karena itu, ada yang mengistilahkan majelis mereka dengan majelis Rasulullah, dan sebagian mereka meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di majelis mereka karena pimpinannya adalah keturunan beliau, maka ini adalah batil. Ini termasuk orang-orang yang berbicara tanpa didasari oleh ilmu, termasuk penyesat umat, penebar kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia dan beliau tetap dikuburnya sampai terjadinya hari kiamat dan beliau mengabarkan kuburannya adalah kuburan yang pertama akan terbuka, sehingga beliau dibangkitkan dari kuburannya. Bagaimana bisa beliau dikatakan menghadiri majelis-majelis mereka? Dan tidak ada satupun ulama ahlus sunnah dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun imam yang empat yang memiliki keyakinan batil seperti itu. Dan ini termasuk pembodohan dan penipuan terhadap umat. Iya. Demikian pula di sini dikatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Sebab yang ditanya adalah ilmu tentang agama, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan ilmu tentang itu. Kalau yang ditanya tentang ilmu ilmu yang seperti ilmu apa yang akan terjadi di masa depan, ilmu ghaib, tentunya tidak boleh kita mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, atau sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Sebab ilmu tentang itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi dikatakan di sini Allah wa rasuluhu a'lam, sebab ini ilmu agama dan Rasul diberikan ilmu tentang itu. Adapun tentang apa yang akan terjadi di masa depan, hal-hal gaib, beliau tidak diberikan ilmu tentang itu. Maka dalam permasalahan tersebut kita tidak mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Baik. Pelajaran yang kelima yang bisa kita petik dari hadis ini, kata Syekh, ma'rifatu haqqillahi ta'ala 'alal ibadi wa huwa ay ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Pengenalan hak Allah atas hamba-hambanya, yaitu mereka hanya beribadah kepadanya yang satu saja tanpa ada sekutu baginya. Inilah pelajaran terpenting di dalam hadis ini. Kita dapat mengenal hak Allah, dan ini adalah hak yang paling tinggi kalau begitu, karena Allah adalah zat yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling besar, yang paling mulia, yang paling banyak mencurahkan kenikmatan kepada kita. Maka kalau begitu haknya adalah hak yang mesti diprioritaskan, yang mesti selalu dinomorsatukan, tidak boleh yang lainnya. Meskipun kenyataannya kalau kita menunaikan hak Allah itu bukan keuntungan kepada Allah, tetapi kembali kepada kita keuntungannya. Dengan itu kita akan diselamatkan dari azabnya, mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Iya. Maka termasuk tipuan syaitan terhadap ahli dunia, para pecinta dunia. Mereka lebih mementingkan dunia dalam kehidupan mereka, sehingga kebanyakan waktunya untuk dunia. Capek mengejar dunia dan lupa dengan akhirat. Ya. Sebagian mereka masih juga mengatakan, kan harus seimbang, ya, dunia dan akhirat. Kata siapa harus seimbang? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wabtagi ma ataka Allahu daral, wabtagi fima ataka Allahu daral akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa yang Allah siapkan untukmu dalam kehidupan akhiratmu, dan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Perhatikan, akhirat Allah suruh kejar, dan dunia cuman Allah katakan jangan kamu lupakan. Sekarang malah terbalik, dunia dikejar, katanya asal jangan lupa akhirat. Iya. Maka dalam hadis yang mulia ini kita diingatkan tentang hak Allah atas hamba-hambanya untuk selalu beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Kalau begitu, tauhid adalah hal terpenting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dakwah para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam selalu memprioritaskan tauhid. Demikian pula para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Pelajaran yang keenam, kata Syekh hafizahullah taala, anna man lam yajtanib asyirk lam yakun atiyan bi ibadatillahi haqiqatan walau abadahu fi surah. Bahwasanya orang yang tidak menjauhi kesyirikan, maka dia belumlah beribadah kepada Allah secara hakiki, meskipun nampaknya dia sudah beribadah kepada Allah. Ya, nampaknya masya Allah, setiap hari pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, ya, ke masjid, sholat lima waktu. Tetapi kadang-kadang datang di kuburan orang-orang yang saleh meminta kepada penghuni kubur tersebut. Yang lebih parah lagi, kalau ternyata di masjidnya sudah ada kuburan orang-orang yang saleh tersebut. Ya, jadi habis sholat atau bahkan sebelum sholat singgah dulu di kuburan itu meminta kepada penghuni kubur itu. Ini nampaknya dia beribadah kepada Allah, masih sholat lima waktu. Ketika bulan Ramadan, dia berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan sudah dipanggil Pak Haji atau Bu Haji. Namun apabila dia masih melakukan kesyirikan, tidak menjauh kesyirikan, hakikatnya dia belum beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan ibadah adalah memurnikan ibadah itu hanya bagi Allah, mempersembahkannya hanya kepada Allah yang satu saja. Siapa yang masih mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, maka dia belum beribadah kepada Allah secara hakiki, meskipun nampaknya pada gambarannya seakan-akan dia beribadah kepada Allah, padahal tidak. Inilah diantara bahaya kesyirikan. Dia akan menghapus seluruh amalan. Tidak ada gunanya amalan seseorang berapa banyak pun kalau dia masih melakukan kesyirikan. Jangankan kita, kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi percuma dia ibadah, terhapus semuanya karena kesyirikan yang dia lakukan. Baik. Pelajaran yang ketujuh, fadlu tauhid wa fadlu man tamassaka bihi. Hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita keutamaan tauhid, yaitu keutamaan yang terbesar dan juga keutamaan orang yang berpegang teguh dengan tauhid, yakni dia berpegang teguh, dia istiqamah sampai akhir hayatnya, mereka akan selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah keutamaan terbesar yang bisa diraih seorang hamba. فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ. Maka siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang beruntung, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Pelajaran yang ke-8, dalam hadis ini terdapat tafsirut tauhid, wa annahu ibadatullahi wahda wa tarku syirk. Penjelasan tentang tafsir tauhid, bahwasannya tauhid itu adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja dan meninggalkan kesyirikan. Inilah di antara pelajaran terpenting dalam hadis ini, menjelaskan kepada kita apa itu tauhid. Yang namanya tauhid adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja dan menjauhi perbuatan syirik, meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Dan di sini ada satu faedah penting, satu pelajaran penting bagi kita. Disebutkan kesyirikan yang harus kita tinggalkan dalam bentuk nakirah, dalam bentuk umum. La yushriku bihi syai'an. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab siapa yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Perhatikan kalimat syai'an, sesuatu apapun. Dia adalah kalimat nakirah fi siyakin nafyi. Kalimat nakirah dalam konteks penafikan. Fatufidul umum, maka dia bermakna umum. Demikian kaidah di dalam bahasa Arab. An-nakirah fi siyakin nafyi tufidul umum. Kalimat umum, kalimat nakirah, ya, bukan kalimat ma'rifah ya. Kalimat nakirah dalam konteks penafikan maknanya umum, sehingga dia mencakup syirik besar maupun syirik kecil. Allah mengharamkan semua bentuk kesyirikan, sedikit maupun banyak Allah haramkan. Dan juga mencakup dengan siapapun Allah dipersekutukan. Ini makna keumuman. Dengan siapapun Allah dipersekutukan, Allah haramkan. Dan juga mencakup semua bentuk ibadah apapun tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Jadi empat, minimal empat makna keumuman. Yang pertama, besar dan kecil. Yang kedua, sedikit maupun banyak. Yang ketiga, dengan siapapun Allah dipersekutukan, Allah tidak ridho. Yang keempat, ibadah apapun dari berbagai macam bentuk ibadah tidak boleh dipersekutukan kepada selain Allah atau dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini sudah mencakup semuanya. Ya. Maka ini sekaligus bantahan kepada mereka, solatnya kepada Allah, sujudnya kepada Allah, tapi berdoanya kadang-kadang kepada selain Allah. Sama saja. Doa juga itu juga ibadah. Sekaligus bantahan kepada mereka yang membedakan syirik, menyekutukan Allah dengan berhala dan dengan orang-orang saleh. Maka dalam hadis ini sifatnya umum, sama saja, tidak ada bedanya. Allah dipersekutukan dengan berhala, dengan patung-patung, dengan batu-batuan, maupun dengan orang-orang saleh. Ya. Apalagi orang yang sebetulnya musuh Allah dianggap sebagai wali Allah, dianggap sebagai orang saleh. Iya. Pelajaran yang berikutnya, yang kesembilan, istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruh. Disukainya atau disunnahkan untuk memberikan kabar gembira kepada seorang muslim dengan suatu kabar yang bisa menyenangkannya. Subhanallah, ini pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Dari mana sisi pendalilannya? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Kata Nabi, la tubasyirhum. Jangan engkau kabarkan berita gembira ini. Maka dijelaskan para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan melarang memberikan berita gembira. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan itu memang disunahkan. Cuman karena khawatir mereka akan salah paham, mereka akan bergantung dengan hadis ini sehingga malas beramal soleh, itulah yang beliau larang. Tetapi sebaliknya, hadis ini justru menunjukkan disukainya memberikan kabar gembira bagi seorang muslim dengan suatu kabar yang dapat menyenangkannya. Dan bahkan memberikan kabar gembira kepada saudara kita menyenangkan saudara kita tidak khusus berkaitan dengan perkara akhirat. Bisa juga dalam perkara dunia. Seperti para malaikat yang memberikan kabar gembira kepada Ibrahim, wabasyyaruhu bigulamin alim. Mereka memberikan kabar gembira kepada Ibrahim akan datangnya seorang anak yang alim, yang berilmu. Ya. Ini yang disunahkan. Kita berikan kabar gembira. Kalau begitu sebaliknya, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, tidak disukai, tidak dibolehkan kita membuat seorang muslim itu bersedih. Apakah dengan ucapan kita, dengan tindak tanduk kita, dengan apa saja. Ini hukumnya haram. Ini sebaliknya, pemahaman terbalik. Mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik dari hadis ini, kalau disunahkan memberikan kabar gembira kepada seorang muslim, maka sebaliknya dilarang membuat kaum muslimin bersedih atau menakut-nakuti mereka. Dan menyenangkan seorang muslim itu termasuk perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Abu Syekh dalam kitabnya Ats-Tsawab dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allah taala sururun tudkhiluhu 'ala muslim aw takshifu anhu kurbatan aw tatrudu anhu ju'an aw taqdi anhu dainan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai Allah adalah sururun tudkhiluhu 'ala muslim, kegembiraan yang engkau masukkan atas seorang muslim, atau engkau menghilangkan kesusahannya, atau engkau menghilangkan rasa laparnya, atau engkau membayarkan hutangnya. Menyenangkan seorang muslim ini termasuk sunnah, petunjuk yang agung dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekaligus kita diingatkan diharamkan membuat sedih seorang muslim. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, "Idza kuntum thalasan fala yatanajasnani duna thalis fa inna dhalika yuhzinu." Kalau kalian bertiga, janganlah dua orang berbisik tanpa melibatkan yang ketiga, karena itu akan menyedihkannya. Subhanallah. Petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ulama menjelaskan ini juga termasuk berbicara bahasa daerah. Ya. Ada satu orang tidak mengerti masuk dalam makna hadis ini. Jangan seperti itu. Itu menyedihkan dia. Dihindari yang menyedihkan. Baik. Kemudian yang ke-10, kata Syekh, jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu karena ada satu kemaslahatan. Karena ada satu kemaslahatan. Ini fikih di dalam berdakwah yang kita sebutkan tadi. Bolehnya menyembunyikan ilmu karena ada satu kemaslahatan. Asalnya menyembunyikan ilmu itu haram. Tetapi kalau kita sampaikan satu ilmu, sementara orang yang menerima ilmu tersebut sebetulnya belum siap, sehingga dia malah mendatangkan bahaya baginya, justru tidak boleh disampaikan. Sekaligus pelajaran yang bisa kita petik dari sini adalah jawazu takhsisi ba'din nasi bil ilmi duna ba'din. Boleh mengkhususkan sebagian orang dengan ilmu tanpa disampaikan kepada yang lain. Ini fikih di dalam berdakwah, di dalam mengajar. Ya, tidak semua yang kita tahu bisa kita sampaikan. Harus lihat dulu bagaimana kondisi orangnya. Insyaallah taala nanti akan datang pembahasan ilmu yang diperlukan di dalam pengajaran, bukan sekedar ilmu apa yang akan kita sampaikan. Tetapi juga harus mengerti ilmu bagaimana cara menyampaikan, dan ilmu tentang kondisi orang yang akan disampaikan. Ya, sudah siap belum dia menerima ilmu tersebut? Tetapi ini ada syarat. Ulama menjelaskan ilmu yang disembunyikan tersebut karena ada satu maslahat, atau ilmu yang dikhususkan hanya bagi sebagian orang, tidak diberikan kepada yang lain, adalah al-ilmu zaid ala qadril hajah. Ilmu yang melebihi kadar yang dibutuhkan fi iqamatid din, untuk menegakkan agama. Untuk menegakkan agama. Baik. Dan perhatikan dalam hadis ini, sahabat sudah mengerti tauhid itu apa. Ya. Cuman di sini ditambahkan keutamaan tauhid. Ya. Keutamaan-keutamaan ini kan melebihi dari apa yang dibutuhkan. Jadi kalau ilmu itu tentang sesuatu yang tidak mungkin tegak agama seseorang kecuali dia harus memilikinya, maka ini enggak boleh disembunyikan. Ini enggak boleh disembunyikan. Iya. Jadi ilmu yang boleh disembunyikan adalah yang melebihi kadar yang dibutuhkan untuk menegakkan agama seseorang. Baik. Dan di antara ucapan para sahabat tentang bolehnya pengkhususan ilmu kepada sebagian dan belum disampaikan kepada sebagian, dikatakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana dalam riwayat Bukhari, hadithun nas bima ya'rifun aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh, berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui, yakni apa yang mereka dapat pahami dengan baik. Apakah engkau ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Baik. Demikian pula kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, innaka lan tuhaddisa qauman bihaditsin la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Diriwayatkan Imam Muslim, kata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya engkau tidaklah menyampaikan satu pembicaraan kepada satu kaum di mana akal-akal mereka tidak mampu memahami hal tersebut, kecuali akan menjadi fitnah, akan menjadi bencana bagi sebagian mereka. Iya. Maka ini pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini. Jadi tidak semua pembicaraan harus kita sampaikan kepada orang lain. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu dianggap berdusta kalau dia menyampaikan semua yang dia dengarkan. Baik. Pelajaran yang terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, ta'addubul muallim ma'a muallimihi, beradabnya seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Inilah yang dicontohkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Banyak sisi adab yang dijelaskan dalam hadis ini, di antaranya ketika ditanya dan Mu'adz tidak tahu, maka beliau mengatakan Allahu wa Rasulu a'lam. Beliau tidak menonjolkan dirinya sebagai orang yang lebih tahu dari gurunya. Demikian pula beliau meminta izin terlebih dahulu untuk menyampaikan apa yang baru saja dia dengarkan. Ya. Maka ini menunjukkan adab yang sangat baik. Iya. Inilah beberapa pelajaran yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala yang bisa kita petik dari hadis ini. Saya tambahkan sedikit dari penjelasan para ulama, dan tadi sudah banyak kita tambahkan pelajaran yang bisa kita petik. Juga makna hadis ini, kalau Allah tidak akan mengadab siapa yang tidak menyekutukannya, berarti sebaliknya hadis ini juga mengandung ancaman. Siapa yang menyekutukannya pasti akan diazab. Pasti akan diazab. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini adalah al-khauf alal ittikal ala si'ati rahmatillahi azza wa jalla. Harus khawatir dari bergantungnya seseorang terhadap keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, kenapa dikhawatirkan? jangan sampai dia hanya memiliki satu ini, satu sisi ini saja dalam kehidupannya, yaitu dia hanya selalu bergantung kepada rahmat Allah dan dia lupakan azab Allah, sehingga pada akhirnya seperti yang dijelaskan para ulama, kemudian dia tidak berlomba-lomba melakukan amal saleh, ya, karena selalu patokannya rahmat Allah itu kan luas, walaupun amalan sedikit tetapi rahmat Allah luas. Dan yang lebih dikhawatirkan, kesalahan seperti ini akan menyebabkan dia berbuat maksiat dan selalu dia beralasan tidak apa-apa, toh rahmat Allah itu begitu luas. Ini sesuatu yang mengkhawatirkan, harus dikhawatirkan. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala juga memiliki adab yang sangat pedih. Makanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal adabul alim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwasannya aku maha pengampun lagi maha penyayang, dan bahwasannya azabku adalah azab yang pedih. Jadi dua hal ini harus senantiasa ada dalam diri seseorang, bergantung kepada rahmat Allah dan juga takut dengan azabnya. Dan ulama menjelaskan, ketika seseorang tergoda untuk berbuat maksiat, jangan dia lebih kedepankan pengharapan terhadap rahmat, tetapi yang dia kedepankan adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menghalangi dia dari perbuatan maksiat. Iya. Demikian pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, dari penjelasan para ulama. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Apakah menuntut ilmu harus langsung kepada ulama atau dai ustad, atau dai atau ustad? Apakah boleh mencukupkan diri bagi ummahat menuntut ilmu dengan mendengarkan kajian-kajian melalui CD atau radio? Pertama, menuntut ilmu itu asalnya talaqqi, ya. At-talaqqi 'anil ulama wal hifdzu wal fahm wal idrak. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam syarah Thalathatul Usul, ketika beliau menjelaskan tentang makna at-ta'allum. Ta'allum itu adalah at-talaqqi 'anil ulama, mengambil ilmu secara langsung dari para ulama. Wal hifdzu wal fahmu wal idrak, menghafalnya, memahaminya dan menguasainya dengan baik. Itu namanya ta'allum, menuntut ilmu. Iya. Adapun selainnya, ya, selain dari para ulama, apakah kepada para dai, kepada para ustadz, demikian pula melalui CD atau radio, itu semuanya namanya penunjang, ya, dalam menuntut ilmu. Bukan itu yang utama. Bukan itu yang utama. Atau itu ibaratnya kalau orang berwudu tidak ada air, maka apa boleh buat? Bisa bertayamum. Ya, seperti itu. Ya. Namun yang utama adalah kepada para ulama dan menghadiri majelis-majelis ilmu. Iya. Dan tentunya lebih berkah apabila seseorang menghadiri majelis ilmu dibanding sekedar dia mendengarkan melalui CD atau radio. Karena jelas hadis-hadis tentang keutamaan majelis ilmu, ya, yang tidak mungkin dia dapatkan dari selain majelis ilmu. Baik. Wallahu taala alam. Jadi tidak dibenarkan seseorang mencukupkan diri dengan hanya mendengarkan CD atau radio sementara dia memiliki kemampuan untuk menghadiri majalisul ilmu. Baik. Kecuali memang ada kesibukan-kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, ya, misalkan ibu-ibu punya anak-anak kecil, ya, di rumah yang belum bisa ditinggalkan, ya, apa boleh buat? Alhamdulillah masih bisa belajar, ada CD, ada radio, baik, ada buku-buku para ulama, bisa dimanfaatkan. Bolehkah kita bergembira dengan kematian seorang yang suka menyebarkan kesyirikan? Ini termasuk sunnah, ya, salaf. Termasuk sunnah salaf. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika mengetahui khawarij yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya akan kedatangan mereka, beliau sujud syukur. Beliau sujud syukur. Jadi ini sunnah salaf. Ya, apalagi ini khawarij enggak sampai kesyirikan yang dia sebarkan, tapi kebid'ahan. Apalagi yang menyebarkan kesyirikan. Ya. Khawarij menyebarkan kebid'ahan mereka. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sujud syukur ketika melihat matinya para khawarij tersebut. Karena hidup mereka lebih membahayakan kepada umat, ya. Jadi lebih baik mati. Membahayakan, menyesatkan umat. Ya. Apalagi yang menyebarkan kesyirikan. Waliyadzubillah. Jadi ini sunnah salaf. Banyak orang-orang yang berilmu dengan manhaj salaf, tapi dalam menyelesaikan masalah-masalah tidak pernah ketemu. Ini kesalahan apa ya Ustaz? Baik. Banyak faktor, di antaranya masih mementingkan hawa nafsu, kepentingan pribadi, dan tidak merujuk kepada para ulama. Nah, ini menunjukkan ilmu yang mereka miliki tidak mereka amalkan. Ya, seperti yang saya isyaratkan tadi, ada doktor, ahli tafsir dari universitas terkenal, ya, dari Mesir, dari Al-Azhar, bahkan ada juga yang dari Ummul Qura, doktor, sekarang berpemahaman Syiah, dia mengerti manhaj salaf, dia tahu tauhid, betapa tidak dia belajar S1, S2, S3-nya di negeri tauhid, di Ummul Qura, di Makkah. Tetapi kenyataannya dia sekarang berpemahaman Syiah, ya. Jadi karena mereka tidak mengamalkan ilmunya secara hakiki. Taib. Ittiba sangat penting dalam bentuk-bentuk ibadah supaya diterima Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan masalah-masalah muamalat? Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua masalah. Dalam semua masalah, dalam seluruh sisi kehidupan kita, dalam seluruh sisi kehidupan kita, kita jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita, ittiba kepadanya. Ini ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau diutus sebagai teladan, ya, bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Artinya, yang menyelisihi dalam perkara-perkara muamalat, yang menyelisihi petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tidak boleh dilakukan. Ya, sebagai contoh dalam jual beli. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anil gharar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari jual beli dalam bentuk gharar, yakni ada ketidakjelasan. Ya, barangnya ada ketidakjelasan. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari dua orang pembeli maupun penjual yang menyembunyikan barang dagangannya, menyembunyikan aib-aibnya. Al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa idza sadaqa wa bayyana burika bai'ihima burika fi bai'ihima wa idza katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Dua orang yang melakukan jual beli masih memiliki hak pilih, selama mereka belum berpisah. Jadi selama mereka belum berpisah majelis, ada hak untuk mengembalikan barang tidak jadi beli. Baik. Dan selama mereka berdua jujur dan menjelaskan barang tersebut. Jadi kalau ada aib-aib, enggak boleh disembunyikan. Maka akan diberkahi perdagangan mereka. Tetapi mereka kalau berdusta dan mereka menyembunyikan aib-aibnya, maka hilang keberkahan dari perdagangan mereka. Iya. Jadi semuanya dalam semua masalah. Baik. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya menjawab pertanyaan jika kita mengetahui jawabannya secara garis besarnya saja? Ya, dijawab secara garis besarnya juga. Jangan dijawab terperinci. Kalau kita tidak mengerti perinciannya, pokoknya dijawab sepengetahuan kita saja. Tidak apa-apa insyaallah taala selama kita memiliki ilmu tentang itu. Bagaimana hukumnya apabila seorang suami memiliki sifat mudah marah atau membentak istrinya? Jangankan kepada istrinya, kepada orang lain pun tidak boleh seseorang itu bersikap cepat marah. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta nasihat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "La taqdab." Jangan kamu marah. Dia minta nasihat lagi, Nabi mengatakan kepadanya, "La taqdab." Berkali-kali dia minta nasihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "La taqdab." Dan di antara sifat orang-orang yang bertakwa, wal kadhibin al ghaib wal afina anin nas, mereka adalah orang-orang yang menahan amarah mereka dan memberikan maaf kepada manusia. Maka dinasihati untuk bersifat seperti sifatnya orang-orang yang bertakwa dan mendengarkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan ulama menjelaskan, jangan marah itu ada beberapa makna. Jangan kamu marah, nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa makna. Maknanya bisa hilangkan sifat marahmu. Bisa juga maknanya, kalau kamu marah, jangan dilampiaskan kepada hal yang bertentangan dengan syariat, seperti membentak dan lain sebagainya, mencerca, memaki. Baik. Makna yang lain adalah kamu hindari sifat sebab-sebab yang membuat kamu marah. Oleh karena itu istri juga kalau sudah tahu suaminya begitu jangan dipancing-pancing. Ya, baik. Dan juga ada satu hal yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimana menghadapi orang yang marah atau secara umum menghadapi orang yang berbuat jelek kepada kita. Iya. Idfa billati hi ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah kejelekan itu dengan yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang memusuhimu menjadi kawan yang paling setia. Inilah yang harus dilakukan seorang istri. Ya. Jangan dia hadapi api dengan api, ya. Tetapi hendaklah dia hadapi dengan kelembutan, disiram dengan air, ya, dengan air, bukan dengan air es, ya, air cinta, supaya padam, ya, kemarahan suaminya. Taib, seperti itu. Wallahu a'lam. Demikian pula untuk menghilangkan amarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, sebagaimana dalam hadis Bukhari dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza rajulani yastabbani. Aku pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada dua orang yang saling mencaci. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa intafakhat audajuh. Dan salah seorang dari keduanya sudah merah wajahnya dan mengembang urat-urat lehernya saking marahnya dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhuma yajid. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhuma yajid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sungguh aku tahu satu kalimat. apabila dia membacanya maka akan hilang marahnya. Kalau dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim maka akan hilang marahnya. Wallahu alam. Apabila ada seorang muslim berbicara tetapi kita selalu merasa terganggu dengan bahasanya, apakah bisa disebut dia membuat resah orang lain? Misalnya cara membaca ayat Al-Qur'an salah. Apakah teman seperti ini perlu kita jauhi? Baik. Ini perlu dinasihati, bukan dijauhi ya. Perlu dididik, perlu dinasihati, perlu dididik. Apa kesalahannya? Sebagaimana juga ketika kita berbuat salah, kita ingin ada orang yang menasihati kita dengan baik, mengajari kita dengan baik, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Demikian pula kita kepada orang lain. Wallahu alam. Bila kita menghadiri majelis zikir yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir, lebih baik kita tinggalkan saja ya Ustaz. Harus ditinggalkan. Ini majelis-majelis yang akan mengundang laknat Allah, bukan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Majelis ahlul bid'ah, majelis yang di situ disimpangkan, diselewengkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini untuk dijauhi, bukan kita datangi. Ya. Oleh karena itu di antara adab seorang penuntut ilmu itu adalah memilih guru. Guru yang berjalan di atas jalan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, dan menjauhi jalan Ahlul Bid'ah. Bahkan memilih teman. Ya. Memilih teman yang mengikuti jalan Ahlus Sunnah, bukan yang mengikuti jalan Ahlul Bid'ah. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, man jalasa, barang siapa yang bermajlis bersama ahlul bid'ah, janganlah dia menyampaikan ucapan ahlul bid'ah itu kepada teman-teman duduknya. Ya. Sehingga ucapan-ucapan mereka masuk ke dalam hati mereka. Ya, ucapan-ucapan ahlul bid'ah tersebut masuk ke dalam hati teman-teman duduknya. Jadi siapa yang mendengarkan satu syubhat, ya? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, man sami'a bi bid'atin fala yulqiha li julasaihi, la yulqiha fi qulubihim. Siapa yang mendengarkan satu bid'ah, jangan dia sampaikan kepada teman-teman duduknya, sehingga bid'ah itu masuk ke dalam hati mereka. Ya. Apalagi yang sengaja datang di majelis ahlul bid'ah. Ini lebih berbahaya lagi tentunya. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, ketika mengomentari ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri tersebut, beliau mengatakan, aktsaru a'immati salaf ala hadha tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifa wa syubha khattafah. Kebanyakan imam ahlus sunnah, imam-imam salaf, mentahdir, mengingatkan umat dari bahaya duduk-duduk bermajlis atau menuntut ilmu kepada ahlul bid'ah, kepada orang-orang yang sesat dan menyimpang. Kenapa? Yarawna annal quluba dha'ifa wa syubha khattafa. Mereka menganggap hati itu lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Ini di kalangan para imam salaf. Mereka masih menganggap hati mereka lemah, takut mendengar ucapan ahlul bid'ah sehingga terpengaruh. Apalagi kita. Maka ini majelis-majelis yang mengundang laknat Allah, bukan rahmat Allah. Tidak sepatutnya kita duduk bersama mereka. Dan di sisi lain, kalau kita duduk bersama mereka, sama saja membantu dan menolong mereka. Taib. Ustaz, apa betul kita bisa bermimpi bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mungkin, mungkin saja betul, bisa saja setiap muslim mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hendaklah seorang muslim itu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat-sifatnya, sehingga dia tidak mudah ditipu oleh syaitan. Betul, syaitan tidak bisa menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi sekalipun. Tetapi dia bisa ngaku-ngaku, ya. Sehingga banyak orang yang disesatkan, dia mengira sudah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal syaitan yang menipunya. Baik. Yarhamukallah. Oleh karena itu perlu diketahui, dalam agama yang hak ini sumber syariat itu adalah Al-Qur'an was-Sunnah. Sesuai pemahaman salaf, bukan mimpi, ya. terserah dia mimpi bertemu siapa dan mengatakan ini kamu punya amalan ini amalan itu, timbangannya adalah Al-Quran was Sunnah. Kalau tidak terdapat dalam Al-Quran was Sunnah, maka itu adalah amalan-amalan yang batil. Dalam suatu hari sebaiknya berapa jam kita efektif menuntut ilmu, ya. Ini tidak ada ini ya, tidak ada ketentuan secara khusus di dalam syariat. Intinya menuntut ilmu itu ibadah, maka ibadah itu dilakukan semampu kita, semakin banyak tentunya semakin baik. Wallahu a'lam. Kami pernah mendengar bahwa orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengetahuinya karena para malaikat menyampaikannya. Apakah Nabi mengetahuinya pada saat ini dalam kuburnya atau nanti setelah Nabi dibangkitkan? Para malaikat menyampaikan salawat dari umatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kuburan beliau. Namun saya tidak mengetahui dalil apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui persis ya, siapa-siapa saja yang mengucapkan salam kepada beliau satu persatu. Wallahu taala alam. Ajan, Pak. Udah ajan. Ajan, Pak. Baik. Afwan, waktu sudah habis. Insyaallah taala yang belum terjawab kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Ini saja yang bisa ana sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.